waktu tak akan menunggu. Hari terus berlalu sebelum nanti kau jadi terlalu besar, tak bisa dipangku. Tiba nanti saatnya kau kan tumbuh dewasa, mengenal dunia, mengerti semua sesungguhnya.